Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 31 Oktober 2019. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita sampai pada halaman 117 tentang ya. Kajian yang sebelumnya tentang amma sam'ul idraki fahuwa salatu anwa, tentang penjelasan di halaman 116 tentang kemarin soal yang menghantui oleh sebagian ikhwan-ikhwan. Jangan ditanya lagi Ustaz, jangan tanya lagi. Arti dari sami Allahu liman hamidah, bahwasanya Allah itu mendengar, Allah Maha mendengar bagi hamba yang memujinya. Dan maknanya di sini adalah istajaballahu liman hamidahu, Allah mengabulkan doa orang-orang yang apa? Orang-orang yang memujinya. Sehingga di sini kaitannya bahwasanya Allah azza wajal itu menjadikan menjadikan bagi hamba yang iya. Jadi di sini kaitannya sekarang kita membahas tentang ammasam'ul idraki fahuwa salatu anwa. Pendengaran Allah azza wajal yang berupa pengetahuan ini meliputi tiga perkara. Tiga macam sam'ul idrak, pendengaran Allah yang berupa pengetahuan. Taratan yakunu li ta'yid, terkadang ini fungsinya untuk ta'yid sebagai penguat. Taratan yakunu li tahdid, terkadang untuk tahdid, untuk pembatas. Taratan yakunu li bayan syumuli sam'illahi azza wajal li kulli syai'in, terkadang menjadikan penjelas tentang universalnya. Huma wa yurahuma wa yarahuma bal muradu ta'yid wan nasru. Al-muradu at-ta'yidu wan-nasru wa ma ashbaha dhalika. Ini terakhir kita kemarin di sini. Ini bukan berarti mengabarkan kepada Nabi Musa dan Harun bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mendengar keduanya atau melihat keduanya, bukan. Tapi yang diinginkan di sini adalah at-ta'yid wan-nasr, bentuk pertolongan, bantuan dan pertolongan, dan apa yang semisal demikian. Ya. untuk menguatkan dakwah Nabi Musa dan Harun, untuk menolong dakwahnya Nabi Musa dan Harun. Wa taratan, ya taratan terkadang. Yuradu bihi bayanu syumuli sam'allahi likulli syai'in. Ya, bayani syumuli sam'illahi likulli syai'in. Taratan terkadang yuradu bihi diinginkan dengannya, ya, diinginkan dengannya bayanu syumuli sam'illahi, penjelasan tentang general ke universalan, bahwasanya Allah itu mendengar segala sesuatu. Allah mendengar segala sesuatu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasmahu tahawurkuma. Di surat Mujadalah, ayat yang pertama, di surat Mujadilah yang pertama, qad sami'allahu, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan, ya, qawla allati tujadiluka fi zawjika, dengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau, ya, tentang suaminya, wa tashtaki, dan mengadukan ilallah, mengadukannya kepada Allah, wallahu yasmahu tahawurukuma, dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di sini tentang penjelasan ini, maksudnya dasarnya, ya, seperti penjelasan perkataan orang kepada istrinya, anti alayya qad dhahri ummi, engkau bagiku itu seperti punggung ibuku, ay fi hurmati nikah, yaitu dalam hal menjima. Jadi ketika seorang suami tidak ingin menjima istrinya, kemudian mengatakan, engkau itu seperti ibuku, aku tidak akan menjimai ibuku. Nah, ini termasuk tidak dibolehkan. Ini namanya apa? Dihar. Wahya tadarru ilallahi ta'ala litafriji kurbatiha. Dan ini sebagai bentuk, kalau orang menyeru, ya, tadarru, mengecilkan, sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ini litafriji kurbatiha, untuk agar ada solusi tentang permasalahannya. Wallah yasma'u taha tuhatibakuma, Allah mendengar percakapan di antara keduanya. Ya, wa muraja'atakuma, dan apa yang dibisik-bisikan, apa yang diulang-ulang oleh keduanya. Innallaha sami'un likulli qaul, Allah itu maha mendengar bagi setiap perkataan. Nah, ini kaitannya dengan tentang ayat dihar. Sebutannya apa? Ayatul dihar. Ya. Ini kaitannya dengan qad sami'allahu qawla khawlah binti Tha'labah allati turaja'at au taraja'at fi sya'ni zawjiha Aus bin Shamit. Jadi Allah maha mendengar dari perkataan Khawlah binti Tha'labah yang dia menginginkan untuk dikembalikan, ya, ingin apa? Taraja'at fi sya'ni zawjiha, dalam perkara suaminya, itu Aus bin Shamit. Ya. Wa fi fima sudira anhu fi haqqiha minad dihari. Dan ini kaitannya permasalahannya, akar permasalahannya di haknya Haulah tadi yang dianggapnya dihar, yaitu suaminya sudah tidak menginginkan dia. Nah, di sini jelaskan, ya tadi kaitannya, walihada qalat Aisyatu radhiyallahu anha, dan dengan ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Laqad kuntu fi taraf al-hujrati wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Ba'du hadithiha. Ini tercantum di riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Muslim dan Nasa'i. Riwayat Imam Bukhari dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada yang bikin ini enggak? Ngat-ngat. Hey. Orang yang bergerak dong. Oh, alah. Ayo. Zak lahir. Jadi di sini ketika Aisyah radhiyallahu anha, ini kaitannya dengan kaitannya dengan ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata, bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, sam'uhu, wasi'a sam'uhu, yang